ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد إخوات الإيمان para jemaah Masjid Al-Amin Semampir Surabaya rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita kembali bertemu dan insyaallah kita akan lanjutkan kajian Sirah Nabawiyah, sejarah Nabi yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pada pertemuan yang lalu sudah kita jelaskan Ghazwatu Badrin Al-Kubra, perang Badar. Ya. Bagaimana sebabnya, mengapa kok terjadi perang Badar? Bagaimana proses menjelang perang Badar? Dan bagaimana pertempuran ketika perang Badar? Kemarin sudah kita jelaskan, termasuk bagaimana turunnya para malaikat, kemudian bagaimana setan lari ketakutan, bagaimana terbunuhnya Abu Jahal, bagaimana terjadi mubaroza, perang tanding satu lawan satu, sudah kita jelaskan kemarin, dan peperangan ini dimenangkan oleh kaum muslimin dengan bantuan atau dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kelanjutan dari perang Badar yang pertama. Sekarang adalah perang Badar bagian kedua. Min rawa'il iman fi hadhil ma'rakah. Termasuk peristiwa-peristiwa yang menakjubkan dari sisi iman dalam perang Badar ini. Ada peristiwa-peristiwa yang luar biasa. Rawa Ibnu Ishaq an Ibni Abbasin anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala li ashabihi. Diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq dari Abdullah bin Abbas menjelang perang Badar, Rasulullah berkata, "Inni qad araftu anna rijalan min Bani Hashim wa ghairuhum aw min bani hasyim wa ghairihim qad akhraju kurha la hajata lahum bikitalina." Kata Rasulullah, sesungguhnya aku tahu bahwasannya ada para kesatria dari Bani Hasyim, ada para lelaki dari Bani Hasyim dan selain dari Bani Hasyim yang mereka ikut perang Badar karena terpaksa. Jadi Rasulullah sebelum ketemu sama musuh, Rasulullah sebelum bertemu dengan orang-orang kafir Quraisy, Rasulullah berkata kepada para sahabat, sesungguhnya di antara yang ikut perang dari kalangan kafir Quraisy ada Bani Hasyim. Dan ada juga selain Bani Hasyim yang mana mereka itu enggak ingin perang. Hanya saja mereka karena terpaksa mereka ikut perang dalam perang Badar. Aslinya mereka enggak ingin perang. Di antaranya adalah Bani Hasyim. Bani Hasyim adalah baninya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hasyim. Jadi Hasyim dan anak keturunannya ini terpaksa ikut perang Badar. Tapi mereka ini meskipun kafir, ya karena ada yang belum masuk Islam kan. Kalau seandainya masuk Islam tentunya ikut apa? Hijrah. Tapi masih ada yang di Mekah dan mereka masih kafir. Tapi hati mereka itu sayang sama Nabi. Mereka cinta sama Nabi meskipun belum masuk Islam karena Rasulullah itu disayangi keluarganya. Makanya kemarin di antara buktinya kan peristiwa pemboikotan, masih ingat kan? Di antara kisah pemboikotan itu yang kafir maupun yang muslim sama-sama di boikot dan sama-sama sumpah setia untuk membantu Rasulullah. Begitu juga dalam perang Badar ini. Rasulullah mengatakan, besok kalau kalian perang, sesungguhnya di antara Bani Hasyim itu ada yang gak niat ikut perang. Mereka terpaksa. Kemudian kata Rasulullah, "Faman laqiya ahadan min Bani Hasyim fala yaqtulhu." Barang siapa di antara kalian besok bertemu dengan Bani Hashim dalam perang, jangan dibunuh. Waman lakiya Abul Bukhturi ibn Hisham falayaktulhu. Dan barang siapa seseorang yang besok ketemu Abul Bukhturi, jangan dibunuh. Abul Bukhturi, masih ingat kisahnya Abul Bukhturi? Abul Bukhturi inilah termasuk orang yang apa? Menyuplai makanan malam-malam, masih ingat? Ya, membantu Hakim bin Hizam ya, agar ya, jadi Hakim bin Hizam itu ngasih makanan malam-malam ketika kaum muslimin diboikot di lembah Abdul, di lembah Abi Thalib itu, masih ingat? Hakim bin Hizam itu kan keponakannya Khadijah. Hakim bin Hizam apa, secara sirri memasukkan logistik. Ketahuan Abu Jahal. Ya. Di saat Abu Jahal mengetahui Hakim bin Hizam dan mencegah Hakim bin Hizam jangan sampai memberikan makanan kepada Bani Hashim, maka ketahuan Abul Bukhturi, dan Abul Bukhturi mengatakan, biarkan wahai Abu Jahal, biarkan dia memberikan makanan kepada Bani Hashim. Jadi Abul Bukhturi ini orangnya waktu di Mekah baik. Dan Abul Bukhturi termasuk tokoh Quraisy yang ikut andil dalam apa? Dalam pembatalan pemboikotan. Masih ingat beberapa orang bertemu untuk membatalkan pemboikotan itu. Itu kalau diulangi lagi ceritanya panjang. Masih ingat kan kisahnya kan? Lah Abul Bukhturi termasuk ya orang yang ikut andil dan punya peran besar untuk menghentikan kedzaliman itu. Makanya Rasulullah itu tidak lupa kebaikan orang. Meskipun dia bukan Bani Hashim, Rasulullah mengatakan besok kalau perang Badar kalian bertemu dengan Abul Bukhturi, jangan dibunuh. Ya. Faman laqiya Al-Abbas bin Abdul Muttalib fala yaqtulhu. Dan barang siapa di antara kalian besok bertemu dengan Abbas bin Abdul Muttalib, pamannya Rasulullah, jangan dibunuh. Fa innahu innama ukhraju mustaqrohan. Mereka ini apa namanya? Keluar karena terpaksa. Ya. Jadi terpaksa mereka ini. Enggak niat ikut perang. Ya, mereka terpaksa karena enggak enak sama yang lain dan ditekan oleh Abu Jahal. Maka di antara sahabat yang mendengarkan penuturan Rasulullah itu adalah Abu Hudzaifah bin Utbah. Di antara sahabat yang mendengarkan perintah Nabi tadi itu Abu Hudzaifah bin Utbah bin Rabi'ah. Abu Hudzaifah lelaki soleh sahabat Nabi, tapi bapaknya didengkot kekafiran, namanya Utbah bin Rabi'ah. Utbah bin Rabi'ah ini adalah, masih ingat enggak orang yang berkata kepada Abu Jahal, "Hei Abu Jahal, kita selama ini memerangi Muhammad, kasar kepadanya, enggak ada hasil. Cobalah saya akan ngomong baik-baik sama Muhammad." Masih ingat enggak? Terus Utbah bin Rabi'ah datang ke Nabi, "Wahai ponakanku, apa sih yang kau inginkan dari dakwamu ini? Kalau kamu ingin menjadi orang yang paling kaya di kota Makkah, kami sepakat akan memberikan kepadamu seluruh harta kami agar kau menjadi orang yang paling kaya di kota Makkah." Masih ingat kisah itu? Kalau engkau ingin menjadi orang yang paling kami patuhi, engkau ingin menjadi seorang pemimpin, kami sepakat akan menjadikan kamu pemimpin sehingga kami tidak bisa memutuskan perkara kecuali engkau yang memutuskan. Seandainya engkau ingin menjadi seorang sayyid, kami akan menjadikan kau sayyid. Hanya saja tolong wahai ponakanku, hentikan dakwamu. Masih ingat kisah itu? Itu Utbah bin Rabi'ah. Dan Utbah bin Rabi'ah ini juga ya, termasuk yang memberi usulan kepada kafir Quraisy. Wahai orang-orang kafir Quraisy, sudahlah jangan diperangi Muhammad ini. Masih ingat ini? Saya melihat Muhammad ini yang diomongkan baik. Ya, biarkan saja dia ini. Aku tidak pernah mendengarkan sebuah ungkapan yang indah melebihi yang diomongkan. Maksudnya Al-Quran itu. Kalau dia ini seorang pembohong, sudahlah biarkan. Toh nanti orang Arab pasti membunuhnya. Gak usah kita. Tapi bisa jadi dia ini nabi loh. Kalau seandainya dia ini benar-benar nabi, yang senang juga kita orang Quraisy. Karena suku-suku yang lain gak punya nabi, kita suku Quraisy punya nabi. Masih ingat kan kisah itu kan? Sudah sering saya ulangi di tempat ini. Itu Utbah itu. Utbah bin Rabi'ah. Lah, Abu Hudzaifah ini anaknya Utbah bin Rabi'ah, sahabat Nabi yang mulia, luar biasa. Nanti mati syahid. Lah, dalam perang yang lain, ketika Abu Hudzaifah itu mendengarkan ucapannya Rasulullah, kalau kalian ketemu Bani Hashim jangan dibunuh. Kalau kalian ketemu Abul Bukhturi jangan dibunuh. Kalau kalian ketemu Abbas bin Abdul Muttalib, jangan dibunuh. Abu Hudzaifah langsung berbicara. Anaktulu aba'ana wa abna'ana wa ikhwanana wa ashiratana wa natrukal Abbas. Besok dalam perang Badar, kami akan ketemu bapak kami, Utbah bin Rabi'ah. Besok dalam perang Badar kami ketemu bapak kami, ketemu anak-anak kami, kami ketemu saudara-saudara kami. Karena diantara yang ikut perang kan Al-Walid bin Utbah, saudaranya Abu Hudzaifah. Kan Abu Hudzaifah bin Utbah bin Rabi'ah. Ada Al-Walid bin Utbah bin Rabi'ah. Berarti apanya Abu Hudzaifah? Saudaranya. Besok kami akan ketemu bapak kami, ketemu saudara kami. Dan seandainya aku ketemu bapakku, seandainya aku ketemu saudaraku, akan bunuh mereka. Kemudian kalau ketemu Abbas, tidak saya bunuh. Wallahi kalau ketemu Abbas, saya tebas kepalanya dengan saya. Abangnya siapa ini? Abu Hudzaifah. Kif, besok aku gak boleh membunuh Abbas. Bagaimana besok aku gak boleh membunuh Bani Hasyim? Padahal besok kalau aku ketemu bapakku, saya bunuh bapakku. Paham gak maksudnya? Bagaimana kita besok perang ketemu bapak kami, ketemu saudara kami, kemudian ketemu Abbas, gak boleh kita bunuh. Kalau besok aku ketemu Abbas, saya tebas kepalanya. Kedengaran Rasulullah. Ucapannya Abu Hudzaifah itu kedengaran Rasulullah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ya Abu Hafs," Rasulullah berkata kepada Umar, "Ya Abu Hafs, ayudrabu wajhu ammi Rasulillah bisayf?" Ya Umar, apakah wajah paman Rasulullah ditebas dengan pedang? Umar berkata, "Wallahi ya Rasulullah, da'ni adribu unuqaw bisayf." Ya Rasulullah, diam. Ya Rasulullah, biar tenanglah ya Rasulullah, biar aku penggal kepada orang munafik ini. Fa wallahi laqad nafaqa. Demi Allah dia telah munafik ya Rasulullah. Padahal dia muhajirin, mustahil munafik. Muhajirin dia itu orang Mekah. Siapa orang Mekah di sini? Abu Hudzaifah. Sahiyamla. Betul apa tidak? Bukan orang Madinah. Enggak ada orang munafik orang Mekah datang niat. Kalau seandainya niat munafik, ngapain dia terlunta-lunta ikut hijrah? Abu Hudzaifah bukan orang munafik. Tapi terbawa suasana kebatinan seorang sahabat Nabi, besok aku ketemu bapakku. Maka mendengarkan ucapan Umar bin Khattab, "Da'ni ya Rasulullah adribunu qaul." Tenanglah ya Rasulullah, aku panggal kepala orang, biarkan aku panggal kepalanya Abu Hudzaifah ini. Faqad nafaqat, dia telah berbuat munafik. Mendengarkan ucapannya Umar itu, Abu Hudzaifah berkata, "Ma ana bi aminin min tilkal kalima allati qultu yawma idzin wala azalu minha khaifan illa an tukaffiraha anil syahada." Wallahi aku tidak pernah merasa aman dari ucapannya Umar bin Khattab itu, sampai aku harus mati di jalan Allah untuk membersihkan ucapanku tadi. Bukan orang munafik Abu Hurairah. Berjuang, terlunta-lunta di jalan dakwah. Ketika diomongi Umar itu, sedih dia. Siapa yang sedih? Abu Hudzaifah. Sedih. Dan nanti itu terbukti. Ketika perang Badar usai, ini kan sudah selesai kan perang Badar ini kan? Kemarin saya ceritakan, betul apa enggak? Ini kan kisah-kisah yang ada di selip-selipannya perang apa? Badar. Dan setelah perang Badar usai, di antara yang terburu siapa? Siapa? Utbah bin Rabi'ah, ayahnya Abu Hudzaifah. Dan itu matinya pertama kali ketika terjadi apa? Mubarazah. Masih ingat enggak? Keluarlah Utbah bin Rabi'ah, keluarlah Syaibah bin Rabi'ah, keluarlah Walid bin Utbah bin Rabi'ah. Masih ingat? Keluarlah kalian wahai orang-orang muhajirin, orang-orang Mekah, wahai orang-orang muslimin. Keluarlah tiga pendekar Ansor. Masih ingat gitu itu? Kemudian tiga orang ini, pendekar kafir Quraisy ini, Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, dan Al-Walid bin Utbah bin Rabi'ah, gitu kan? Mengatakan, siapa anda ini? Kalian orang Madinah, kami gak punya urusan sama kalian. Bukan kalian, kalian bukan tandingan kami. Keluarkan anak paman kami. Maka Rasulullah SAW mengutus tiga orang. Masih ingat gitu? Nah, fulan, diantaranya Ali bin Abi Thalib, Hamzah, dan satu laki, Ubaidah, iya betul ya? Keluar tiga orang. Keluar tiga orang itu, dan tiga-tiganya kalah orang kafir Quraisy, mati di awal peperangan. Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, dan Al-Walid bin Utbah bin Rabi'ah. Sehingga bapaknya Abu Hudzaifah yang kita ceritakan tadi itu termasuk yang tewas. Dan banyak pembesar kafir Quraisy yang tewas. Abu Jahal, Umayyah bin Khalaf, Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, Al-Walid bin Ubbah, Uqbah bin Mu'id. Banyak yang pendekar-pendekar yang biasa nyakiti Nabi. Itu mati semua dalam perang Badar ini. Lah perang terusai, orang-orang kafir Quraisy itu yang mati itu diseret-seret. Diseret semuanya dimasukkan kemana? Ke sumur. Di antara yang diseret-seret itu adalah Utbah bin Rabi'ah. Ketika kaum muslimin sudah selesai, Utbah bin Rabi'ah diseret-seret oleh kaum muslimin untuk dimasukkan ke sumur, dilihat sama Abu Hudzaifah. Abu Hudzaifah sedih, rona wajahnya berubah ketika lihat ayahnya diseret-seret. Sedih dia, berubah. Setelah itu Rasulullah melihat Abu Hudzaifah ini wajahnya berubah ketika melihat ayahnya yang kafir tadi diseret dimasukkan sumur. Ketika Rasulullah melihat wajahnya berubah, didatangi sama Rasulullah. Ya Abu Hudzaifah, barangkali engkau menjumpai dalam dirimu sesuatu perihal ayahmu. Kelihatan sedih kan, dihibur Nabi. Maka Abu Hudzaifah mengatakan, wallahi ya Rasulullah, aku beriman bahwa bapakku mati dalam kekafiran. Aku beriman bahwa dia termasuk ahli neraka. Hanya saja aku bersedih ya Rasulullah, darinya lah aku belajar tentang etika, kepahlawan, adab-adab. Darinya lah aku belajar itu semuanya. Aku berusaha agar dia masuk Islam, tapi dia tidak bisa masuk Islam. Maka aku sedih karena itu ya Rasulullah. Kemudian didoakan kebaikan oleh siapa? Oleh Rasulullah. Berarti Abu Hudzaifah munafik apa tidak? Lah, berjuang Islam. Dan nanti terbukti Abu Hudzaifah itu terbunuh dalam perang Al-Yamamah. Perang apa? Membunuh atau memerangi Nabi palsu. Di zaman siapa berarti? Abu. Dan orang yang ikut perang Badr distempel masuk surga. If'alu ma syi'tum faqad ghafartu lakum. Kerjakan apa saja yang kalian lakukan, wahai orang-orang yang ikut perang Badr. Qad ghafartu lakum. Aku ampuni dosa kalian. Nah, di antara ikut perang Badr siapa tadi? Abu Hudzaifah. Nah. Wa kana an-nahyu an qatli Abil Bukhturi li'annahu kana ya minal qaum di, termasuk larangan membunuh Abul Bukhturi karena Abul Bukhturi adalah diantara kaum yang dulu ketika di Makkah tidak pernah menyakiti Nabi. Wa kana la yudhihi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Abul Bukhturi tidak pernah menyakiti Nabi. Dan bahkan Abul Bukhturi ini termasuk inisiator untuk menghentikan pemboikotan kepada Bani Hasyim. Yang pada waktu terlunta-lunta di lembah gak ada makanan, gak ada minuman, sampai Bani Hasyim makan apa? Dedaunan sampai bibir mereka apa? Pecah-pecah. Kalau malam hari terdengar jeritan para wanita dan jeritan bocah-bocah kecil karena apa? Kelaparan. Maka Abul Bukhturi itu gak mau membiarkan itu terjadi. Beliau termasuk, atau dia termasuk, bukan beliau, dia kafir, dia termasuk orang yang ikut di antara 5 orang kalau gak salah pada waktu itu menghentikan kedoliman itu. Makanya Rasulullah enggak lupa dengan itu. Jangan dibunuh. Perang telah berjalan. Abul Bukhturi ini termasuk ketemu sama sahabat. Ya Abul Bukhturi, wallahi ya wahai Abul Bukhturi, Rasulullah melarang kami untuk membunuhmu. Menyingkirlah dalam peperangan ini. Jangan sampai pedang kami menebas lehermu. Paham enggak maksudnya? Dalam perang lah. Karena Nabi tadi kan sudah membriefing, ketemu fulan, jangan dibunuh. Ketemu di perang itu. Ketemu Abul Bukhturi. Ya Abul Bukhturi, sesungguhnya Rasulullah Muhammad SAW melarang kami, para mujahid, untuk membunuhmu. Dan kalau kami membunuhmu, kami bermaksiat. Maka jangan sampai pedang kami membunuh. Menyingkirlah, karena kami tidak akan membunuhmu. Pada waktu itu Abul Bukhturi sama temannya. Teman kafir Quraisy-nya yang teman dekat, pokoknya kemana-mana bareng lah gitu. Kalau gitu Abul Bukhturi mengatakan, kalau begitu tolong biarkan juga temanku ini. Paham gak maksudnya? Kalau engkau dilarang oleh Muhammad untuk membunuh aku, oke. Kalau begitu tolong juga ini, jangan dibunuh juga. Kata sahabat Ansor ini, adapun temanmu ini tidak ada dalam daftar untuk dikecualikan. Paham maksudnya? Ente iya, kita gak berani membunuh ente. Karena kalau ente kita bunuh, kita bermaksiat. Adapun teman ente ini gak ada di daftar. Menyingkirlah, jangan dibantu. Akhir setiap sahabat ini ingin membunuh temannya, dihalang-halangi sama Abul Bukhturi. Akhirnya para sahabat terpaksa, karena gak bisa membunuh dia kecuali harus apa? Karena dihalangi terus apa? Abul Bukhturi. Akhirnya Abul Bukhturi terbunuh juga. Gak niat para sahabat untuk membunuh Abul Bukhturi. Bisa dipahami? Oke. Termasuk kejadian aneh dalam perang ini adalah ada seorang kafir Quraisy namanya Umayyah bin Khalaf. Siapa Umayyah bin Khalaf? Umayyah bin Khalaf ini majikannya, mantan majikannya siapa? Yang menyiksa Bilal sampai ceritanya melegenda itu loh. Kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, antum apal Bilal tapi enggak apal yang menyiksa Bilal. Iya kan? Antum anak-anak, bocah kecil, orang dewasa, orang Islam, kalau ditanya siapa Bilal, oh tahu dia budak yang disiksa. Tapi ditanya siapa yang menyiksa? Wallahu a'lam, enggak ada yang tahu. Yang menyiksa siapa? Umayyah bin Khalaf. Ya ini yang akan kita ceritakan ini. Umayyah bin Khalaf ini waktu di Mekah menyiksa Bilal. Bilal diikat, ditaruh di padang pasir yang menganga, disuruh tidur, ditindihkan apa? Batu besar, terus dicambuki. Terus kami akan menyiksamu wahai Bilal, sampai engkau murtad kepada agamanya, sampai engkau murtad dari agamanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dipecuti sampai begitu. Tali apa diikat lehernya dengan tali, terus dibawa sama anak-anak kecil keliling kota, dihinakan lah intinya Bilal. Oh, terlunta-lunta Bilal ini dalam mempertahankan akidahnya. Itu yang dilakukan oleh Umayyah bin Khalaf. Terus datang Abu Bakar. Ini Umayyah bin Khalaf sudah putus asa. Ini Bilal dulu ini adalah budak yang sangat disenangi sama Umayyah bin Khalaf. Nurut, orangnya kuat. Disuruh apa-apa beres urusan. Tapi semenjak masuk Islam, sakit hati nih Umayyah bin Khalaf. Disiksa dengan sedemikian rupa supaya murtad, tapi enggak murtad-murtad. Sampai pegel. Siapa yang pegel ini? Umayyah. Berbagai siksaan enggak mempan. Sampai Umayyah bin Khalaf putus asa. Gergeten sama Bilal ini. Ternyata datanglah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Dan Abu Bakar mengatakan, "Ya Umayyah bin Khalaf, sammi thamanahu." Sebutkan harga budak ini. Daripada kau siksa terus, sebutkan harganya, akan aku beli. Nah, ini kebetulan karena Umayyah bin Khalaf sudah putus asa. Dia apa-apa no, tetap enggak mau murtad. Di saat sudah putus asa dengan sesuatu, ada yang nawar. Kan sama dengan kita punya sepeda motor mogok terus, sudah putus asa kita. Tiba-tiba ada yang nawar. Seneng enggak kita? Ya. Ada yang nawar. Kesempatan ditinggikan harganya sama Umayyah bin Khalaf. Kumpung ada yang nawar, ditinggikan. Harganya Bilal loh ditinggikan. Langsung dibayar cash sama Abu Bakar. Dibayar cash, kontan. Setelah menerima uang, Umayyah bin Khalaf tersenyum dan mengatakan, kenapa kamu tadi gak nawar dulu? Wong saya sudah bosen sama budak ini. Seandainya tadi kamu mau nawar, saya kasihkan. Tapi kenapa gak kamu tawar? Dan sudah terlambat. Wis kadung duwe wis tak gowo wis golek. Enggak boleh apa? Enggak boleh lah. Sambil ngecek Abu Bakar. Maka Abu Bakar mengatakan, "Wallahi demi Allah, seandainya yang kamu sebutkan harganya tadi lebih tinggi dari itu, wallahi akan saya bayar tanpa saya tawar." Turun ayat dari langit. Wa sayujannabuhal asqa. Dan dijauhkan dari api neraka orang yang paling bertakwa. Siapa orang paling bertakwa dalam ayat ini? Abu Bakar. Enggak ada manusia selain Nabi, selain Rasul yang mampu mengalahkan Abu Bakar. Tidak ada. Manusia terbaik sesudah Rasul dan para Nabi, Abu Bakar. Ini akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Enggak ada yang bisa. Lah, waktu perang Badar ini Umayyah bin Khalaf itu, waktu jahiliyah, teman baiknya Abdurrahman bin Auf. Sebelum ada Islam, Umayyah bin Khalaf itu teman baiknya Abdurrahman bin Auf. Siapa Abdurrahman bin Auf? Sahabat Nabi yang mulia. Betul apa enggak? Maka ketika perang Badar ini, ketika melihat orang-orang kafir sudah banyak yang tewas, mereka lari tunggang-langgang, gak karu-karuan, datang malaikat macam-macam. Kemarin saya ceritakan bahwa dalam perang Badar ini tidak hanya manusia yang ikut serta. Malaikat ikut perang, bahkan setan pun ikut perang. Masih ingat kemarin saya ceritakan itu? Ada seorang sahabat Nabi ini pelan-pelan melihat musuh kapan lengahnya. Ketika seorang musuh itu lengah, maka seorang sahabat Nabi membawa pedang, menyabetkan pedangnya ke kepalanya. Pedangnya belum sampai kepala, kepalanya sudah gelundung duluan. Akhirnya sahabat Nabi paham bahwa yang ikut perangannya tidak hanya kita. Kan kemarin itu saya jelaskan kayak gitu. Saking dahsyatnya peperangan ini. Lah, ketika melihat orang-orang kafir sudah berantakan, kacau balau, maka Umayyah bin Khalaf ini ketemu Abdurrahman bin Auf. Minta suaka. Ngerti minta suaka? Minta perlindungan. Kalau sudah gitu kan gak boleh dibunuh. Ini perlindunganku kan itu. Nah, maka dikasih perlindungan suaka sama Abdurrahman bin Auf. Pada waktu itu Umayyah bin Khalaf sama anaknya. Di saat menjadi tawanan atau di saat menjadi perlindungan siapa tadi? Abdurrahman bin Auf. Bilal, ketemu Bilal di tengah jalan. Waktu pertemuan lihat Bilal, "Loh, ini majikanku." Maka Bilal mengatakan, Ya ma'asarul ansur, wahai orang-orang ansur, inilah gembong kekafiran, ra'isul kufri. Inilah gembong kekafiran, ra'isul kufri Umayyah bin Khalaf. Kepalanya kekafiran Umayyah bin Khalaf. La najutu in naja, aku tidak selamat kalau dia selamat. Akhirnya didatangi sama Bilal. Kemudian Bilal diikuti sahabat-sahabat ansur. Bingung Umayyah bin Khalaf. Abdurrahman bin Auf gak iso, barang ini ada orang-orang Ansor, ada orang-orang, ada Bilal. Maka Abdurrahman bin Auf mengatakan, "Ya Bilal, ini tawananku, ini apa orang aku kasih perlindungan, gak boleh kau bunuh." Tapi tetap Bilal mengatakan, "Orang-orang Ansor, inilah gembong kekafiran. Aku tidak selamat kalau dia selamat." Nah, akhirnya dibunuh ya sama sahabat Ansor, anaknya dulu yang dibunuh. Ketika anaknya dibunuh, Umayyah bin Khalaf menjerit dengan jeritan yang sangat keras. Terus ditebas oleh kaum muslimin. Mati Umayyah bin Khalaf. Lah pada waktu itu Umar bin Khattab membunuh pamannya sendiri yang bernama Al-As bin Hisam bin Muhirah, pamannya sendiri. Walam yaltafit ila qarabatihi, dan Umar tidak melihat persaudaraan kekerabatan sama sekali. Tapi meskipun demikian, ketika Rasulullah mengatakan kalau kamu ketemu Abbas jangan dibunuh, sami'na wa ata'na Umar ini. Tapi kalau untuk dirinya sendiri, gak peduli pamannya tetap dibunuh. Paham maksudnya? Jadi Umar ini ketemu pamannya dibunuh dalam perang itu sama Umar. Makanya ketika balik ke kota Madinah, perang telah usai dan kaum muslimin memenangkan peperangan itu, kembali ke Madinah dengan tawanan perang. Di antara tawanan perang adalah Abbas. Siapa Abbas ini? Pamannya Nabi. Didatangi sama Umar. Dan Umar berkata, "Ya Abbas, segeralah kamu masuk Islam. Kemarin sebelum perang, Nabi berkata, kalau besok dalam perang kamu ketemu Abbas, jangan dibunuh. Nah sekarang kamu sudah tertawan, masuk Islam enggak? Wallahi keluarganya Rasulullah lebih aku cintai. Kalau aku ketemu pamanku, tak bunuh pamanku. Dan sudah aku bunuh. Nah kamu ini sudah diomongin Nabi, kalau ketemu Abbas jangan dibunuh. Sudah masuk Islam, jangan banyak omong kamu itu." Digituin. Dan Abbas sama Umar ini punya kisah. Ini kan kisah masih perang Badr ya. Nanti ketika Umar bin Khattab jadi khalifah, ada kisah khusus antara Umar sama Abbas ini. Di antaranya masalah hujan gak turun itu. Masih ingat? Hujan gak turun, akhirnya Umar datang ke Abbas untuk ngimami sholat istisqa, akhirnya turun hujan. Ada juga kisah lain. Jadi memang Umar sama Abbas ini punya kisah lama. Waktu jahiliyah, waktu perang Badr, sampai ketika jadi khalifah punya kisah. Pernah suatu ketika Umar bin Khattab ini gak ada di kitab. Gak ada di Sirah Nabawi. Pernah suatu ketika Umar bin Khattab ini berangkat ke masjid, di rumahnya Abbas itu ada talang. Tahu talang? Pipa. Ya, talang, pipa air. Netes. Nah, Umar itu kan paling tidak bisa membiarkan ketidakberesan. Betul apa enggak? Umar itu orang yang tidak bisa membiarkan kesalahan. Kalau salah, gak peduli siapa orangnya, diluruskan. Itu Umar orangnya. Gak ada basa-basi sama sekali. Umar bin Khattab itu. Ketika berjalan, ternyata ada talangnya Abbas mengganggu jalan, terus netes air. Umar gak banyak omong. Langsung diambil sama Umar, dibanting, dibuang. Meskipun itu miliknya Abbas. Abbas loh padahal itu, pamannya Rasulullah. Padahal kalau hujan gak turun, minta tolong apa? Abbas untuk istisqa dan turun hujan. Ketika tahu ini talang ganggu, diambil, dibanting, dibuang sama Umar. Setelah itu Abbas pulang. Loh, mana talang saya kok hilang ini? Talang saya kok gak ada ini kemana? Dikasih kabar sama orang-orang itu yang buang adalah Umar bin Khattab. Didatangi sama Abbas. Ya Khalifah, apakah benar Anda ini yang mencopot dan membuang talang saya? Iya. Loh, bagaimana Anda melakukan itu, wahai Khalifah? Dulu yang meletakkan mizab itu, dulu yang meletakkan talang itu adalah Rasulullah. Ketakutan Umar bin Khattab. Gara-gara dikabari kalau yang naruh itu. Kalau begitu, ayo kita cari talang tadi, ayo kita pasang lagi. Dan kata Umar bin Khattab, tolong jangan boleh ada tangga di sini. Kecuali punggungku dan pundakku ini. Akhirnya Umar jongkok terus dinaiki sama Abbas. Gak boleh ada tangga. Saking takutnya. Siapa yang takut? Umar bin Khattab. Karena itu dulu yang meletakkan siapa? Rasulullah. Nah itu Umar. Makanya ketemu, hei Abbas, kamu itu masuk Islam. Sebelum perang kemarin Rasulullah itu sudah ngomong, kalau besok ketemu Abbas, maka jangan dibunuh. Sedangkan aku ketemu pamanku, saya bunuh pamanku itu. Nah kamu itu dimuliakan sama Rasulullah, kamu harus masuk Islam. Dan nanti masuk Islam, ya. Dan Abbas ini termasuk yang menyembunyikan keislamannya. Dia itu masuk Islam tapi enggak hijrah. Makanya sering membocorkan rahasia apa? Rahasia kafir Quraisy dikirim. Antum masih ingat enggak ketika Bai'atul Aqabah, sudah saya terangkan di tempat ini. Ketika Rasulullah dikunjungi orang-orang Medina waktu haji itu kan, Bai'atul Aqabah, sumpah setia kalau seandainya Nabi hijrah ke Medina akan dilindungi di kota Madinah oleh Ansor. Masih ingat enggak? Salah satu yang ikut Bai'atul Aqabah itu Abbas, padahal belum masuk Islam. Dan Abbas mengatakan, wahai orang-orang Khazraj, wallahi keponakanku ini terjaga di kota Mekah. Dia kami lindungi. Jangan sampai kalian sumpah setia di sini, kemudian ketika nanti keponakanku hijrah ke Madinah, kalian menghinakannya. Kalian tidak menolongnya, kalian tidak setia kepadanya. Kalau seperti itu kalian tidak bisa melaksanakan, sudah jangan baiat di sini. Cukup kami keluarganya yang akan membelanya. Padahal masih apa? Masih kafir. Itu Abbas. Makanya Abbas dilarang untuk dibunuh. Taib. Di antara itu juga Abu Bakar ketemu anak kandungnya sendiri, Abdurrahman bin Abu Bakar, kafir pada waktu itu. Ya, maka Abdurrahman mengatakan, "Mana hartaku ya Abdurrahman? Mana hartaku wahai anakku?" Maka Abdurrahman mengatakan, "Layab ka ghairu syakkatin wa ya'bu wa sarimin yaqtulu dullal syaib." Tidak tersisa kecuali kuda perang dan senjata dan pedang untuk membunuh orang yang sudah tua. Maksudnya ayahnya sendiri. Nah, itu memang perang Badr itu reuni memang. Reuni antara keluarga, bapak ketemu anak, paman ketemu ponakan, saudara ketemu saudara. Inilah makanya Umar bin Khattab tadi ketemu pamannya dibunuh mamanya kan karena termasuk yang mengganggu Nabi. Makanya dijuluki Al-Faruq, pembeda. Jelas gaun abu-abu belas Umar bin Khattab itu. Umar bin Khattab itu jelas pemisah antara hitam dan putih. Ya, kemudian ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, termasuk yang ikut perang adalah Ukasyah bin Mihsan. Tahu Ukasyah yang dijamin masuk surga tanpa adab, tanpa hisab. Ceritanya panjang, itu juga ikut perang. Kemudian Mus'ab bin Umair, sahabat Nabi yang mulia, termasuk yang babat alas ketika apa? Hijrah. Sebelum Rasul dan para sahabat hijrah ke Madinah, yang babat alas siapa? Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair mengislamkan Sa'ad bin Mu'ad dan mengislamkan Usaid bin Hudair. Yang mana dengan keislaman Sa'ad bin Mu'ad dan keislaman Usaid bin Hudair, orang Ansar berbondong-bondong masuk Islam. Nah, Mus'ab bin Umair ini bertemu dengan saudara kandungnya, Abdul Aziz bin Umair. Saudara. Termasuk Abdul Aziz bin Umair ini termasuk yang tertawan. Jadi kakaknya atau adiknya Mus'ab bin Umair, saudaranya ini termasuk yang tertawan. Ditawan oleh sahabat Ansor. Maka ketemu, ya, ketemu antara Mus'ab bin Umair sama saudaranya. Saudaranya senang, oh ketemu saudaraku. Paling nanti disuruh melepaskan kan gitu. Kurang lebih gitulah. Dulur cewek kan gitu kan. Ketika berpapasan, tidak seperti yang dibayangkan saudaranya. Mus'ab bin Umair berkata kepada orang Ansor, kepada sahabatnya yang Ansor, wahai saudaraku Ansor, tolong pegang erat tangannya orang ini. Karena sesungguhnya ibunya di kota Mekah orang kaya raya. Maka Abdul Aziz mengatakan, bukankah engkau saudaraku? Bukankah kita ini bersaudara? Maka Mus'ab bin Umair mengatakan, dia yang saudaraku, adapun kamu tidak. Dia maksudnya siapa? Sahabat Nabi. Itulah para sahabat Nabi. Jelas, ya. Kemudian ikhwatal iman, peperangan ini dimenangkan oleh kaum muslimin. Orang kafir Quraisy yang terbunuh ada berapa? Kutila minhum sab'un, terbunuh 70 tokoh kafir Quraisy. Wa usira sab'un, dan ditawan 70. Yang terbunuh 70, yang tertawan berapa? 70 orang kafir. Adapun kaum muslimin yang syahid dalam perang ini ada 14 orang. Ya, 6 dari muhajirin dan 8 dari sahabat Ansor. Nah, kebiasaan Rasulullah SAW itu kebiasaannya kalau perang itu gak langsung pulang kalau menang. Ditunggu berapa hari? Gak pernah dengar ya? 3 hari. Jadi Rasulullah kalau menang perang itu gak langsung pulang. Ditunggu di situ berapa? 3 hari. Dan Rasulullah SAW berkata kepada mayat-mayatnya orang kafir Quraisy, bi'sal ashiro kuntum linabiyikum, sejelek-jelek keluarga adalah kalian kepada nabi kalian. Kalian telah mendustakan aku, justru orang lainlah yang percaya kepada aku. Kan semua Quraisy itu kan saudaranya nabi, betul? Semua Quraisy itu kerabatnya Rasul. Kalian telah mendustakan aku, tapi justru orang yang jauh, siapa maksudnya? Ansor, telah percaya sama aku. Sebenarnya itu benar omongannya Utbah bin Rabi'ah. Betul apa tidak? Omongannya Utbah bin Rabi'ah itu menunjukkan dia itu di antara kafir Quraisy yang jernih cara berpikir. Tapi enggak jernih juga, enggak masuk Islam kok ya. Kemudian khadaltumuni wa nasaroniyan nas. Kalian telah menyanyiakan aku, membiarkan aku dimusuhi orang lain, tapi justru orang yang jauh telah menolongku, orang Ansor. Akhrajtumuni wa awanin nas. Kalian telah mengusir aku dari kampung halamanku, tapi justru orang yang lain, gak sanak, gak kerabat, justru yang memberi perlindungan kepada aku, yaitu orang Ansor. Nah, seperti yang saya katakan tadi, Rasulullah itu biasanya nunggu 3 hari, tinggal di situ, buat kemah di situ. Sebelum pulang, Rasulullah kembali ke sumur. Sumur yang di dalamnya ada mayat-mayatnya orang kafir Quraisy. Rasulullah berkata, disebutkan satu persatu namanya. Ya Fulan bin Fulan. Ya Abu Jahal bin Hisham. Ya Utbah bin Rabi'ah. Ya Syaibah bin Rabi'ah. Ya Al-Walid bin Utbah bin Rabi'ah. Ya Umayyah bin Khalaf. Disebutkan satu persatu. Kemudian Nabi mengatakan, Ayasurrukum annakum ata'tumullaha wa rasulah. Tidak akan membuat kalian senang seandainya dulu kalian itu taat kepada Allah dan Rasulnya. Inna qad wajadna ma wa'adana Rabbuna haqqa. Sungguhnya kami sekarang menjumpai apa yang Allah janjikan kepada kami itu benar. Dan apakah kalian di sana ya menjumpai apa yang Allah janjikan benar? Maksudnya neraka, siksaan dan seterusnya. Qala Umar. Umar berkata, ya Rasulullah. Ma takal ma ya Rasulullah. Apakah engkau berbicara kepada jasad-jasad yang jadi bangkai yang tanpa arwah, engkau bicara kepada mereka ya Rasulullah? Kata Rasulullah, walladzi nafsu Muhammadin biyadi ma antum bi asma' lima aqulu minhum. Demi Allah yang jiwa Muhammad ada di tangannya, engkau tidak lebih mendengar tentang apa yang aku bicarakan daripada mereka. Artinya apa? Mereka mendengar omonganku. Ma antum bi asma' minhum, engkau tidak lebih mendengar dari mereka. Walakin la yujibun, hanya saja mereka tidak mampu menjawab. Wah, akhirnya selesailah. Maka Rasulullah kembali ke mana? Ke Madinah. Lah, orang kafir Quraisy yang pertama kali sampai ke Mekah kala perang tadi adalah seorang yang bernama Haisuman bin Abdillah Al-Khuzai. Dia datang ke kota Mekah. Dan orang-orang Mekah mengatakan, "Ma wara'aka? Apa yang terjadi di belakangmu?" Maka dijelaskan sama Haisuman ini. Telah terbunuh Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, Abu Jahal, Ubayyah bin Khalaf, Al-Walid bin Utbah bin Rabi'ah, disebutkan satu persatu yang terbunuh dan disebutkan juga yang menjadi tawanan perang. Mereka telah membunuh kami sesuka hati mereka dan menawan kami sesuka mereka. Ya, seperti itu. Nah, di antara yang datang adalah, perhatikan, di antara yang datang dari perang tersebut adalah seorang yang bernama, disebutkan di situ, masih keluarganya Nabi. Namanya Abu Sufyan bin Haris bin Abdul Muttalib. Saya ulangi, Abu Sufyan bin Haris bin Abdul Muttalib. Lah, Haris itu pamannya Nabi. Haris itu saudaranya Abdullah. Jadi Abdul Muttalib itu anaknya banyak, Pak. Abdul Muttalib itu anaknya banyak. Kakeknya Rasulullah itu punya anak banyak. Berarti pamannya Rasul sedikit apa banyak? Banyak. Di antara paman Nabi namanya Haris. Lah, ada anaknya Haris namanya, tapi Haris ini enggak menjumpai Islam. Nabi umur 40 tahun, Haris sudah wafat. Makanya enggak ada dalam cerita-ceritanya. Ada kan Abu Thalib, Hamzah, Abbas, Abu Lahab, itu apa enggak? Karena itu ketika Rasulullah jadi Nabi umur 40 tahun, pamannya Nabi yang tersisa masih 4. Artinya paman Nabi itu banyak, tapi yang dulu-dulu sebelum masuk Islam, sebelum Rasulullah menerima Islam. Nah, di antara pamannya Nabi namanya Haris. Haris punya anak namanya Abu Sufyan. Berarti Abu Sufyan ini apanya Nabi? Misanan sepupu Nabi, betul ya? Abu Sufyan ini termasuk yang menyakiti Nabi. Padahal dia ini apanya Nabi? Padahal dia ini sepupunya Nabi, seperti Ali bin Abi Thalib, seperti Abbas, seperti Abdullah bin seperti Zubair bin Awam, seperti Ja'far, seperti Ali bin Abi Thalib. Tapi Abu Haris ini, Abu Sufyan termasuk yang menyakiti Nabi. Tapi nanti masuk Islam. Kapan masuk Islamnya? Masuk Islamnya itu Abu Haris ini berangkat. Ketika Fathu Makkah itu Abu Haris itu diajak sama Ali bin Abi Thalib. Segera ketemu Rasulullah kamu itu. Dari dulu gak masuk Islam. Ketemu Rasulullah. Rasulullah berpaling. Saking gergetannya sama siapa? Sama siapa? Abu Sufyan. Tapi akhirnya terus diikuti sampai akhirnya Rasul kasihan juga. Ya apa-apa atau masih apa? Kerabat. Akhirnya diterima dan dia masuk Islam dan bagus Islamnya. Abu Sufyan. Tapi pada itu masih kafir. Abu Sufyan datang termasuk yang tidak terbunuh dalam perang Badar. Dia ikut pamannya Abu Lahab. Abu Lahab kan termasuk Bani Hasyim tapi yang jahat. Nah, Abu Sufyan bin Harith ini ikut pamannya Abu Lahab. Tidak ikut pamannya seperti Abbas, seperti Hamzah, enggak ikut. Nah, perhatikan. Datang di ketemu Abu Lahab. Langsung diinterogasi sama Abu Lahab. Bagaimana perang ini? Bagaimana perang? Bagaimana Muhammad? Jadi Abu Lahab pengen Muhammad mati sallallahu alaihi wasallam. Maka dijelaskan sama siapa tadi? Abu Sufyan bin Haris. Betul ya? Diceritakan bahwa perang ini terjadi dahsyat. Yang ikut perang terjadi tidak hanya kita. Ada seorang laki-laki membawa kuda putih. Maksudnya siapa itu? Malaikat. Jadi kita ini kalah wajar. Karena ada malaikat yang ikut perang membela Muhammad. Enggak ngomong malaikat dia. Dia ngomong ada orang yang bawa kuda putih. Dia menyambar-nyambar sesuka hatinya. Kebetulan yang hadir pada waktu itu adalah Abu Rafi. Abu Rafi itu pelayannya Rasulullah. Tapi dia enggak ikut hijrah karena orang lemah. Dia ada di mana? Di Mekah. Dia mendengarkan percakapan antara Abu Sufyan bin Haris bin Abdul Muttalib dengan Abu Lahab bin Abdul Muttalib ngomong. Ya. Lah, Abu Rafi ini maulanya Rasulullah. Apa maula itu? Pelayannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika mendengarkan percakapan itu, Abu Sufyan mengatakan ada seorang laki-laki bawa kuda yang berwarna putih yang sangat sakti begini-begini. Nyeletuk Abu Rafi ini. Huwal malaika, minal malaika. Dialah malaikat. Au hum minal malaika, mereka itu dari malaikat. Ketika mendengarkan ucapannya siapa? Abu Rafi marah Abu Lahab. Nah, Abu Rafi masuk Islam sebenarnya. Tapi enggak kuasa untuk apa? Hijrah. Termasuk Abbas tadi itu. Akhirnya Rafi diangkat sama Abu Lahab, dibanting. Dihempaskan ke tanah, ditunjuki sama Abu Lahab. Ayo ngomong apa kamu tadi? Ngomong apa tadi? Malaikat-malaikat apa tadi? Diwantemi. Ketahuan Ummu Fadl. Ummu Fadl itu siapa? Ummu Fadl itu istrinya Abbas. Terkenal Ummu Fadl ini. Ibunya Abdullah bin Abbas. Ya, Fadl. Ya, Ummu Fadl istrinya Abbas. Ibaratnya itu tantenya Rasulullah. Betul apa enggak? Ya. Ketika melihat Abu Rafi diantemi sama Abu Lahab, marah Ummu Fadl. Ummu Fadl masuk Islam tapi disembunyikan. Dia langsung ngambil benda, dipukulkan ke Abu Lahab sejadi-jadinya sampai berdarah-darah Abu Lahab. Dan Abu Fadl mengatakan, wallahi apakah engkau berani kepada orang lemah ini karena majikannya enggak ada di sini? Akhirnya langsung diam Abu Lahab. Tidak berlangsung lama, kurang lebih 7 hari atau 6 hari, Abu Lahab diserang penyakit ganas. Abu Lahab termasuk yang enggak ikut perang Badar. Abu Lahab termasuk yang tidak ikut perang apa? Perang Badar. Terserang penyakit ganas, penyakit apa? Penyakit di sini disebutkan penyakit sejenis bisul begitu. Menyerang sampai segujur tubuhnya rusak dan mati. Siapa yang mati? Abu Lahab. Ya, seperti itulah kisahnya. Nah, kemudian ke Madinah, terjadi kabar gembira di kota Madinah. Kaum muslimin senang, sahabat-sahabat Ansor yang enggak ikut perang, di antaranya Usaid bin Khudair datang ke Nabi, "Ya Rasulullah, kami sangat senang dengan kemenangan ini. Wallahi ya Rasulullah, seandainya dulu engkau menyiarkan peperangan ini tidak akan tertinggal kami ini. Hanya saja dulu kami mengira engkau hanya mencegat atau menghadang kafilah dagangnya kafir Quraisy. Seandainya tahu peperangan seperti ini, kami akan ikut bersama." Usaid bin Khudair yang masuk Islam di lewat tangannya siapa? Mus'ab bin Umar bersama Sa'ad bin Mu'ad. Dan nanti terbukti dalam perang Uhud itu kehebatannya Usaid bin Khudair. Gak mau ketinggalan karena dia merasa gak ikut perang apa? Badr. Maka para sahabat gembira. Nah, orang Yahudi, orang munafik menyebarkan isu bahwa Rasulullah tewas dalam perang Badr. Kenapa? Karena yang datang pada waktu itu dua orang, Abdullah bin Rawaha dan Zaid bin Kharisa. Kan jadi Rasulullah kan nunggu di Badr berapa hari tadi? Tiga hari. Ngutus dua orang, Abdullah bin Rawaha sama Zaid bin Kharisa, untuk datang ke Madinah menyampaikan kabar gembira ini bahwa mereka masuk Islam. Dilihat dari kejauhan, ada Abdullah bin Rawaha, ada Zaid bin Kharisa. Zaid bin Kharisa pada waktu itu menunggangi bigolnya Nabi. Rasul Muhammad tidak ada sallallahu alaihi wasallam. Tapi kok kendaraannya dinaiki siapa? Zaid bin Kharisa. Langsung disebarkan sama orang munafik, Muhammad mati, Muhammad mati. Sowan orang munafik itu mendengarkan berita kayak gitu. Ternyata datanglah Zaid bin Kharisa dan Abdullah bin Rawaha menceritakan kemenangan ini, dan Madinah sangat bergembira dengan kemenangan ini. Nah, bagaimana terakhir. Karena enggak mungkin diputus ya. Terakhir, sabar dulu. Terakhir tentang masalah apa? Tawanan. Saya minta waktu mungkin 5 menit atau 10 menit. Yang ada kepentingan khusus boleh untuk meninggalkan majelis. Yang ditawan tadi berapa orang? 70 orang. Lah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini bermusyawarah, diapakan enaknya 70 orang itu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang kepada Abu Bakar. "Ya Abu Bakar, bagaimana pendapatmu tentang orang-orang yang menjadi tawanan perang ini?" Apa jawabannya Abu Bakar? Kata Abu Bakar, "Ya Rasulullah, haula'i banul am." Ya Rasulullah, mereka itu masih anak-anak dari paman kita. Kan banul am ternyata anak-anak paman, karena masih kerabat kan Quraisy itu. Betul apa enggak? "Ya Rasulullah, haula'i banul am." Ya Rasulullah, mereka itu anak paman kita. "Wal ashira," mereka itu masih keluarga kita. "Wal ikhwan," mereka itu masih saudara-saudara kita. "Wa inni ara an ta'khudha minhumul fidyah." Kalau saya berpendapat ya Rasulullah, kita ambil saja dari mereka ini fidyah, tebusan. "Fayakunu ma akhadnahu quwwatan lana 'alal kufar." Sehingga tebusan yang itu bisa kita ambil menjadi kekuatan bagi kita kepada orang kafir. "Wa asa ayyahdiyahumullah," dan kita berharap semoga suatu saat mereka-mereka ini jadi tawanan ini, semoga Allah memberikan hidayah kepada mereka. "Fayakunu lana adu," dan nanti akan menjadi penolong kita dalam perjuangan selanjutnya. Lembut memang hatinya siapa? Hatinya Abu Bakar lembut. Setelah dapat masukan dari Abu Bakar, akhirnya Rasulullah datang ke Umar. "Ya Umar, bagaimana ini tawanan-tawanan ini?" Apa kata Umar itu? "Wallahi ya Rasulullah, aku ingin kepala per orang ini terbang semuanya." Artinya, "Wallahi ya Rasulullah, aku ingin bunuh semua, tebas semua pedangnya. Saya ingin agar saya membunuh paman saya ingin agar saya nanti bagian kan yang tertawan kan banyak. Saya ingin ya Rasulullah, saya akan membunuh kerabat saya dari 70 orang. Dan saya ingin Hamzah bin Abdul Muttalib membunuh saudaranya. Dan saya ingin Ali membunuh Aqil. Aqil bin Abi Thalib. Adiknya Ali. Aqil bin Abi Thalib. Anaknya Abu Thalib ikut perang juga. Tertangkap juga." Kata Umar, "Aku ingin siapa namanya Ali membunuh akil. Aku membunuh saudaraku. Pokoknya harus matilah gitu. Itu jawabannya siapa? Bedakan sama siapa? Bentar orangnya lembut, Umar orangnya tegas, enggak mau basa-basi belas. Jangankan orang kafir, orang tadi Abu Hudzaifah gitu aja mau disikat sama siapa? Umar bin Khattab. Rasulullah pada waktu itu lebih condong ke pendapatnya siapa? Abu Bakar. Mereka masih saudara, mereka ini masih suatu saat bisa jadi Allah. Dan benar loh omongannya Abu Bakar itu. Meskipun salah pendapatnya, tapi kenyataannya seperti itu, nanti banyak masuk Islam. Akil masuk Islam, Abbas masuk Islam. Nah, jadi Abu Bakar lebih condong, Rasulullah condong kepada pendapatnya Abu Bakar. Dan pada waktu itu banyak orang yang tertawan tuh bisa baca tulis. Maka 10 anak kota Madinah, anak-anak kecil kota Madinah disuruh datang ke sebagian orang yang tertawan untuk ngajari. Kalau sudah ngajari bisa dibebaskan. Kalau keluarganya nggak nebus, maka tebusannya dengan mengajari anak-anak kota Madinah membaca dan menulis. Itu dibebaskan. Langsung turun ayat dari langit. Turun ayat dari langit membenarkan ucapannya Umar bin Khattab. Dan pendapatnya Abu Bakar tidak benar. Turun ayat surat Al-Anfal ayat 68. Ya. Jadi gak boleh sebagai seorang nabi dalam urusan kayak gini. Harusnya siapa? Dibunuh semuanya. Termasuk Sa'ad bin Mu'ad. Sa'ad bin Mu'ad adalah pendekarnya Ansor. Ketika melihat tawanan dikumpulkan gak senang dia. Saya berharap ya Rasulullah, agar mereka dibunuh semuanya. Agar mereka tahu bahwa kita ini Islam punya kemuliaan. Bukan basa-basi gitu. Dan ternyata benar pendapat bunuh itu. Itu turun ayat dari langit surat apa tadi? Al-Anfal ayat 68. Ya, 67 dan 68. Akhirnya dibenarkan ucapannya Umar bin Khattab. Dan Umar bin Khattab itu sering ucapannya mencocoki wahyu. Saya tutup dengan ini. Umar bin Khattab ini ucapannya sering mencocoki wahyu. Pernah suatu ketika Umar bin Khattab itu melihat orang-orang datang ke istrinya Nabi. Ngobrol sama istrinya Nabi. Ngomong ini, ngomong itu. Pengen hajat ini, hajat itu. Dilihat sama Umar bin Khattab. Maka Umar datang ke Nabi, ya Rasulullah. Saya melihat orang-orang datang ke istrimu. Ada orang baik, ada orang rusak. Seandainya saja engkau memerintahkan kepada istri-istrimu untuk berhijab. Langsung turun ayat dari langit, ayat hijab. Membenarkan ucapannya siapa? Umar. Umar bin Khattab setelah tawaf ngomong, ya Rasulullah, seandainya setelah tawaf kita ini sholat di belakang makam Ibrahim. Langsung turun ayat itu. Sholat di belakang makam apa? Ittakhadhu makam Ibrahim. Musalla. Ketika masalah khomer ini kan enggak langsung jadi satu. Apa keharamannya? Pertama, ya Bu, ya khomer itu ada kebaikannya. Cuma madharatnya lebih besar, enggak tegas. Terus ada lagi setelahnya, ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara. Wahai orang yang beriman, jangan dekati salat sedangkan kamu mabuk. Berarti boleh mabuk kalau yang penting jangan dekat-dekat sholat. Masih belum tegas. Antum tahu apa yang dilakukan Umar? Umar enggak tenang hati ini. Mosok sih ini. Berdoa dia. Allahumma israh lana fil khomri syarhan wafiya. Ya Allah, terangkan setuntas-tuntasnya tentang khomr. Enggak usah tahapan-tahapan lagi gitu. Ya Allah, tuntaskan masalah khomr. Turun ayat dari langit. Ya ayyuhalladzina amanu. Innamal khomr wal maisir wal ansab wal azlamu. Rijisun min amali syaitan. Fajtanibu, tinggalkanlah. Langsung ketika turun ayat khomer terakhir itu, larangan mutlak itu, langsung Umar mengatakan, intahaina ya Rob, intahaina. Kami berhenti ya Allah, kami berhenti ya Allah. Dan para sahabat itu mengeluarkan arak-arak mereka. Dikeluarkan dari gentong-gentong mereka. Dan dia apa? Dipecahkan sampai dalam cerita kota Madinah banjir khomer, banjir arak. Jadi orang itu zaman jahiliyah itu sangat identik dengan khomer. Khomer itu disimpan sampai tahunan di tanah. Terus nanti kalau sudah ada tamu istimewa, itu khomer-khomer itu di-download, diunduh, diambil, terus disuguhkan ke tamu. Cara memuliakan tamu adalah dengan mengambil apa tadi? Khomer yang dianggap lezat yang sudah lama itu. Nah, itulah. Jadi Umar bin Khattab ini sering ucapannya atau pendapatnya itu mencocoki apa tadi? Wahyu. Selesai perang Badar, insyaallah pada pertemuan akan datang akan kita jelaskan kejadian-kejadian perang Uhud. Di antaranya besok adalah Bani Qainuqa, orang Yahudi ingkar janji. Bani Qainuqa, orang Yahudi di dalam kota Madinah ingkar janji dan terjadi perang dengan Bani Qainuqa. Insyaallah akan kita terangkan pada kesempatan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika, syukran.